Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa amma syirkul asgar, adapun syirik kecil, fakayasir riya, maka itu seperti riya, tapi yang yasir, yasirir riya. Wa tasannu' lil makhluqi, atau bersikap dibuat-buat untuk makhluk. Naam, bahasa kerennya gaya, ya. Dibuat-buat supaya orang lain tertarik. Dalam segala amalan-amalan. Wal halaf bi ghairillah, termasuk di dalamnya kata Ibnu Qayyim adalah halaf bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pun syirik kecil. Wa qaulur rajul lir rajul, atau ucapan seseorang terhadap orang lain. Masyaallahu wa syi'ta. Ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa hadza min Allah wa minka. Wa ana billah wa bika. Wa ma li illa Allah wa anta. Ana mutawakkilun 'ala Allah wa 'alayka. Wa laula Allah wa anta lam yakun kada wa kada. Ini barakallahu fikum adalah syirik kecil, karena syirik dalam berbahasa. Kenapa bukan syirik besar? Karena biasanya kalimat-kalimat ini terucap bukan dengan makna seperti yang dipahami musyrikin, tidak. Dan tidak ada pula niat untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Hanya saja dia tidak berbahasa dengan baik dan tidak beradab kepada Allah, menyamakan Allah dengan makhluk dalam berbahasa. Misalnya, yang pertama, Masya Allah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kamu. Maksud dari orang tadi biasanya bukan menyamakan Allah dengan makhluk, tapi maksudnya ini karena kehendak Allah SWT secara takdir, dan juga karena kehendakmu, karena engkau menginginkan saya begini, berhasil begitu. Ini asbab. Iya kan? Yang ini qadaran, yang ini sababan. Tetapi kenapa disamakan qadaran dengan sababan dalam satu kalimat? Masya Allah wa syi'ta. Tidak boleh. Rasulullah SAW ketika dikatakan oleh seseorang, ya Rasulullah, dikatakan Masya Allah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu, Nabi marah. Aja'altani lillahi niddan, apakah kau jadikan aku sekutu bagi Allah? Katakan ini kehendak Allah wahdahu, ini kehendak Allah saja, karena masalah qada wal qadar hanya Allah. Baru kemudian bicara, dan karena sebab kamu, bedakan. Kalau disamakan seperti ini dalam satu bahasa dengan wawul atfi, maka seakan-akan engkau menganggap bahwa ini ditakdirkan oleh Allah dan kamu bersama-sama. Fahada syirik fil lugha, atau syirik dalam berbahasa. Maka bedakan keduanya. Dengan apa bedakan? Misalnya dengan kalimat Masya Allah wahdahu, thumma bisababika ant, jazakallahu khairan. Misalnya, ini karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, Allah yang menakdirkan. Dan kemudian ini karena sebab engkau, jazakallahu khairan, ila akhir. Wa hadza minallahi wa minka. Sama saja. Ini dari Allah dan dari kamu. Penjelasannya sama dengan yang tadi. Kenapa tidak syirik besar? Karena biasanya orang yang mengucapkan kalimat ini bukan menghendaki menyamakan orang tadi dengan Allah. Tidak. Tapi biasanya menyatakan bahwa ini dari Allah qadaran dan dari engkau secara sababan. Ya. Tayib. Maka hendaklah dibedakan dengan bahasa seperti tadi. Atau dibedakan dengan thumma, bukan dengan waw. Apa perbedaannya waw dengan thumma? Thumma itu ada tarakhi dan ada tertib. Ada tertib ini kemudian ini. sehingga tidak menyamakan. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab, Muhammad wa dakhala Muhammad wa Ali, bersama-sama datangnya. Tetapi kalau dakhala Muhammad thumma Ali, apakah bersama-sama? Tidak. Ini dulu, baru kemudian itu. Ya, dibedakan. Sehingga beberapa ulama menyatakan, hendaklah engkau menyatakan dengan thumma. Wa ana billahi wa bik. Demikian pula kalimat itu sama. Wa mali illallah wa anta. Tidaklah bagiku kecuali Allah. Wa anta. Ini juga sama menyamakan dengan makhluk. Tidak ada bagiku yang aku harapkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan lain, dengan bahasa tentang masalah bantuan, saya siapa lagi yang akan bisa bantu saya kalau bukan engkau ya akhi. Ana minta engkau begini, begini, begini. Itu juga tidak syirik. Yang itu tidak syirik, yang itu tidak syirik. Tetapi kalau dibarengkan, mali illallah wa anta. Enggak ada yang aku harapkan kecuali Allah dan kamu. Nah, ini salah berbahasa. Salah berbahasa. Kalau sendirian Allah disebut, berarti maknanya roja'a ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua'an. Ini berdoa. Tetapi kalau engkau sendirian, enggak disebut. Allah yang disebut mengatakan, ya akhi siapa lagi yang aku harapkan kecuali engkau. Taib, berarti masalah sabab musabab, masalah urusan duniawiyah, bantuan yang merupakan sebab akibat. Tetapi kalau diganding bersama, apa yang kamu maksud? Masalah sebab tidak bisa disamakan Allah dengan makhluk. Apalagi masalah takdir. Bisa apa makhluk terhadap takdir? Apalagi kalimat mutawakkil, ana mutawakkilun allahi wa alaik. Aku bertawakal pada Allah dan kepadamu. Penjelasannya sama dengan yang tadi persis. Mengapa? Karena kalimat mutawakkil Allah sudah jelas maknanya tawakkul, ibadah. Tetapi kalau mutawakkilun alaik, aku menggantungkan perkara ini padamu, apa maknanya? Misalnya begini, saya pergi, guru-guru juga pergi, cuma satu yang ditinggal. Ustaz, di sini semua berangkat, tinggal kamu. Maka kami hanya mengandalkan kamu. Itu juga bahasa Arabnya mutawakkilun alaik. Kami mengandalkan kamu sekarang di sini. Ya, hati-hati. Amanah alaik. Bahasa Indonesia pun maknanya wakil. Wakil kami, kamu di sini. Tayib. Tetapi kalau digabungkan begini, apa yang dimaksud? Bahaya. Kalau dimaksud adalah mutawakil ibadah, kenapa samakan dengan makhluk? Kalau dimaksudkan asbab, kenapa kemudian kamu bicarakan dengan Allah disama-samakan? Ini bahaya. Tayib, kembali kepada kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah. Qad yakunu hadza syirkan akbar, tetapi bisa jadi syirik besar. Kapan? Kalau memang si pembicara ini i'tiqadan meyakini dan memang niat dengan kalimat-kalimat tadi menyamakan Allah dengan makhluk. Kami bertawakal pada Allah dan pada kamu karena kamu pun memiliki kekuasaan, memiliki takdir ila akhir, yaitu syirik besar. Bihasbi hali qailihi wa maqsadih. Sesuai dengan keadaan yang mengucapkan dan tujuannya. Maksud tujuannya. Maksud. Berarti, syirik-syirik kecil ini disebut syirik kecil karena biasanya hanya lafziyun. Hanya lafzi. Syirik lafzi. Hanya lafadznya saja yang syirik. Adapun i'tiqadiyah tidak meniatkan seperti itu. Kesalahan dalam berbahasa. Wala khilafa anna al-ikhlasa syartun li sihhatil amal. Demikian pula barakallahu fikum, tidak ada perselisihan bahwa keikhlasan adalah syarat sahnya sebuah amalan. Wa kadzalika al-mutaba'ah, demikian pula ngikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutaba'ah lin-nabi alaihi salatu wassalam, itu juga syartun. Maka syartu qabulil amal itsnan, al-awwal al-ikhlas wa tsani mutaba'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Fudhal ibn Iyad rahimahullah, dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ay akhlasuhu wa aswabuhu, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan yang paling tepat. Yang paling ikhlas dan paling tepat. Paling ikhlas ukurannya adalah untuk Allah saja, tidak boleh diiringi untuk yang lainnya. Itu keikhlasan. Adapun aswabu, yang paling tepat ukurannya adalah sunnah. Sesuaikah dengan sunnah, maka sawab. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, ghairu sawab. Yang paling cocok dengan sunnah, aswab. Aswabuhu. Qila, ditanyakan, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu? Ditanyakan kepada beliau Abu Ali, yaitu Fudhal ibn Iyad, apa itu yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling tepat? Qal, innal amala idha kana khalusan walam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan, kalau ikhlas tetapi tidak tepat, tidak diterima. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Wa idha kana sawaban lam yakun khalusan lam tuqbal. Demikian pula kalau amalan sawaban, tepat sesuai dengan sunnah, tetapi tidak ikhlas, lam yakun khalusan, tidak murni untuk Allah, juga lam yuqbal, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalusan sawaba, hingga jadilah sebuah amalan itu khalusan sawaba, ikhlas dan tepat sesuai sunnah. Fal khalis ma kana lillah, keikhlasan adalah kalau untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Wassawab makana ala sunnah. Sedangkan sawab makana ala sunnah. Wafil hadithi minal fawaid. Di dalam hadis ini ada faedah-faedah. Di antaranya adalah syafqatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala ummatihi. Wa nushuhu lahum. Wa anna riya'a akhwaf 'ala salihin min fitnatil masih ad-dajjal. Di dalam hadis ini ada fawaid. Yang pertama, syafqatun nabi, kasih sayang nabi SAW 'ala ummatihi, terhadap umatnya, terhadap kaum muslimin, sehingga beliau berkata dengan kalimat, aku khawatir atas kalian. Aku khawatir itu maknanya seseorang yang sayang, jangan sampai engkau terjerumus dalam kejelekan-kejelekan. Itu makna khawatir. Wa nushuhu lahum, dan bagaimana Rasulullah SAW memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin, untuk umatnya. Sebagaimana makna nushuh, al-asl adalah memberikan yang terbaik. Walaupun akhirnya yang terbaik itu adalah nasihat. Nah, wa anna riya akhwaf ala salihin, dan bahwasanya riya, ini faedah kedua, adalah yang paling dikhawatirkan atas orang-orang saleh. Ibadahnya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, akidahnya sudah lurus, masya Allah, saleh. Tetapi yang paling rawan adalah kalau kemudian datang syaitan membisikkan, lihat, kamu sedang diperhatikan oleh mereka, kamu sedang dicari, kamu ini menjadi idola mereka, ila akhir. Mulai muncul GR, ujub, bangga diri, kibir, muncul segala macam bentuk kejelekan dalam hati, sampai muncul syirik kecil, yaitu ar-riya. Berarti apa yang paling dikhawatirkan atas orang saleh? Ar-riya. Sebab Rasulullah SAW menyatakan, paling aku khawatirkan atas kalian. Siapa kalian? Para sahabat. Para sahabat khairu ummah, sebaik-baik umat. Sehingga sangat wajar kalau Imam Ahmad mengatakan, yang paling sulit bagiku adalah memperbaiki niat. Tidak ada yang asyadda alaiya min tashihin niyah. Aqama qala rahimahullah. Enggak ada yang paling asyad alaiya, yang paling susah atasku, kecuali tashihin niyah, memperbaiki niat. Setiap aku berupaya untuk memurnikannya, tiba-tiba muncul kembali. aku bersihkan lagi, muncul kembali. Dan ternyata lebih dikhawatirkan dari fitnatil Mesihid Dajjal. Lebih berbahaya dari fitnahnya Dajjal. فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَمْ يَخَافُهُ عَلَىٰ سَادَةِ الْأَوْلِيَىٰ. Dan kalau Nabi SAW mengkhawatirkan atas tokoh-tokoh para wali, pimpinan-pimpinan para wali, tokoh-tokohnya aulia, yaitu para sahabat. Kalau Nabi mengkhawatirkan mereka, sadatul aulia, ma'quwati imanihim wa ilmihim, bersama kuatnya iman mereka dan kuatnya ilmu mereka. Faghayruhum mimman huwa dunahum bi'adhaf awla bil khauf minasyirki. Maka yang di bawah beliau, di bawah mereka, kalau para sahabat saja dikhawatirkan padahal mereka sadatul aulia, padahal mereka khairu ummatin ukhrijat linnas, padahal mereka adalah khairun nasi qarni, kata Nabi SAW. Ternyata dikhawatirkan, aku paling khawatirkan atas kalian adalah riya. Maka selain mereka, yang di bawah mereka berlipat-lipat kali lebih dikhawatirkan dari kesyirikan. Bahkan yang dikhawatirkan bukan hanya syirik kecil, syirik besar sekalipun. Aula bil khawfi minasyirki asgharihi wa akbarih. Maka tentunya yang selain para sahabat lebih dikhawatirkan lagi dari kesyirikan. Bahkan lebih dikhawatirkan bukan syirik kecil saja, syirik besar pun dikhawatirkan. Intaha al-bab. Wa tahfadun al-ahadith. Qalil walhamdulillah. Taqraun insyaAllah fi darsil qadim. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan, bagaimana menjawab syubhat mereka yang melakukan kebidahan dengan alasan ziyadah pahala sebagai tambahan pahala? Kita tanyakan kepada orang tersebut, kamu anggap itu tambahan pahala? Apakah Rasulullah SAW menganggap itu sebagai tambahan pahala? Barakallahu fikum. Tambahan pahala itu sholat wajib ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Makanya itu bukan bidah. Bahkan sholat nafilah, sholat lepas, gak ada alasan apapun, itu pun tidak bidah. Silahkan kerjakan. Tetapi jangan di waktu-waktu terlarang. Maka barakallahu fikum, yang namanya ibadah, sholat, boleh kita sholat sunnah kapan saja. Tetapi ada syurut, wa mawani', ada syarat-syaratnya, ada larangan-larangannya. Larangannya ketika matahari di kepala tidak boleh, ketika ba'dal asr, enggak boleh, ketika badal fajar sampai terbit matahari tidak boleh. Apalagi ketika terbit dan ketika terbenam matahari. Barakallahu fikum. Sehingga salatul awabin, salatnya awabin itu ketika matahari sudah sepenggalah. Seberapa sepenggalah itu? Ukuran kalau sudah kelihatan cahaya matahari di rumah kita itu sudah cukup. Baik, maka salat awabin itu waktunya. Ketika terbit matahari, kamu lebihkan sedikit. Sampai matahari terlihat, baru kamu salat. Jangan pas. Tapi, lebihkan sedikit. Kemudian, salat dua rakaat. Jangan hadisnya yang ditolak. Itu namanya kebodohan. Hadis, siapa yang duduk di masjid sampai terbit matahari kemudian sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti umrah, tamah, tamah, tamah. Jangan hadis yang ditolak. Ini sunnah. Jangan masa terbit matahari kita sholat. Tidak boleh, itu haram. Kemudian bisik-bisik sama temannya. Ustaz mengajarkan kebid'ahan. Ustaz mengajarkan suatu yang salah. Ini lihat hadisnya. Tak boleh. Tapi saya sopan. Gak berani saya menyalahkan Ustaz. Silakan. Kalau kamu sependapat dengan Ustaz, silakan. Kalau mau sependapat dengan saya, ya silakan. sombong. Kalau sekarang jadi musafik itu wajar. Karena memang dungu, bodoh. Bisik-bisik kasak kusuk sampai terjadi keribut di luar. Apa itu ribut? Anu Ustaz katanya. Oh silakan kalian yang berpendapat dengan Ustaz silakan, saya enggak. Turut. Sok pinter. Hadisnya sahih, disahihkan oleh sekian para ulama. Tetapi tentunya kita melihat ketika matahari terlihat, itu sudah terbit lewat. Sudah sepenggalah. Sepenggalah itu satu tombak. Kalau belum satu tombak, gak akan kelihatan cahayanya di sini. Dan biasa kan, ketika terlihat cahayanya di sini, berarti sudah satu tombak. Bukan baru muncul. Barakallahu fikum. Itu harus dipahami. Misalkannya kita tidak tahu ketika kita melihat, oh ada matahari. Berarti sudah lewat satu tombak. Sudah pas. Salat. Sesuai dengan hadis tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi kepanjangan satu pertanyaan. Nah, sehingga kalau engkau ingin tambahan salat, ingat surut, ingat mawani. Jangan di waktu-waktu terlarang dan ingat syarat-syaratnya. Jangan kemudian kamu salat dengan aneh. Salat sunnah itu 2 rakaat, kamu salatnya aneh 7 rakaat misalnya di siang hari. Siapa yang ngajarkan seperti itu? Kita tanya. Apakah witir boleh diqadha? Salat malam secara umum boleh diqadha. Termasuk witir tentunya bersamanya. Dan kadang-kadang salat malam juga diriwayatkan dalam nama witir. Kadang-kadang salat witir maknanya salat lail. Kalau tidak sempat atau ketiduran dari kebiasaan di malam harinya, maka salat di pagi harinya dengan digenapkan. Yang biasa 7, kerjakan 8. Yang biasa 3, kerjakan 4. Barakallahu fikum. Jika salat witir sebelum tidur, karena khawatir, kemudian ternyata bangun, apakah boleh salat tahajud? Boleh. Jadi kalau memang bisa mengatur, bisa memilih, jadikan witir terakhir. Kalau terpaksa seperti itu, khawatir itu ternyata bangun, maka masih tetap boleh salat malam. Ketika seorang menjual rumah, apakah ada zakatnya? Yang saya tahu, dari pendapat yang rajih, harta tersebut tidak ada zakatnya kecuali kalau sudah 12 bulan, dan biasanya di atas nisab kalau jual rumah ya. Di atas nisab, dan sudah 12 bulan, masih di atas nisab, baru keluar zakatnya. Artinya zakat harta masuknya. Tetapi zakat perdagangan, beberapa ulama seperti Syekh Al-Albani mengatakan riwayatnya dhaif. Walaupun beberapa ulama di Hijaz, para fuqaha menyatakan ada. Wallahu ta'ala alam. Apa hukum ucapan demi Quran? Bersumpah dengan Al-Quran, boleh. Boleh apa enggak boleh? Mengapa? Karena Quran kalamullah. Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan berdoa dengan bil Quran, tawassul Quran boleh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, berlindung dengan kalimat-kalimat. Berlindung dengan kalimat, iya kalimat Allah, Al-Qur'an. Naam. Sama dengan wa bi'izzatik, dengan kemuliaanmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, demi kalimat-kalimatmu ya Allah. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hanya saja saya nasihatkan bahwa kalian ketika mengucapkan demi Quran itu khawatir disalahpahami oleh orang awam bahwa itu demi mushaf. Demi mushaf Al-Quran. Itu kan makhluk, mushafnya. Akan terjadi salah paham. Maka sebaiknya bahasanya dengan Qurannya, bahasanya kalimatullah. Demi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih selamat dari kesalahpahaman. Demi kalimat-kalimat Allah yang sangat mulia. Ini demi Quran maksudnya. Karena di Indonesia bilang ini Quran. Kalau di Arab tidak. Mereka tidak bilang ini Quran. Ini mushaf. Tapi di Indonesia Quran. Jual Quran. Beli Quran. Ila akhir. Maka termasuk hikmah untuk memakai kalimat yang dipahami oleh masyarakat. Jangan membuat bingung masyarakat. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.